Banyak orang hari-hari ini lebih suka ngomong tentang Tuhan daripada ngomong sama Tuhan. Kita di panggung kemana-mana lebih suka ngomong tentang Tuhan, tapi sebenarnya kita jarang ngomong sama Tuhan. Penyembah yang benar itu bukan lahir dari panggung. Penyembah yang benar itu lahirnya di tempat tersembunyi. Dan dampaknya itu bisa dirasakan di tempat yang terlihat. Daud, gak ada yang lihat. Dia cuma punya 2-3 ekor domba. Tiap hari ketika dia menyembah Tuhan, yang nonton, yang lihat, yang menemani cuma 2-3 ekor domba. Ayah ibunya meninggalkan dia. Pada hari penting pun dia gak dianggap. Dia seorang pengantar makanan. Tapi lihat ini. Orang yang mencintai hadiratnya diperhatikan sama Tuhan. Mata Tuhan terarah kepada orang-orang yang cinta hadiratnya. Kalau engkau gak cinta hadiratnya, engkau sedang keluar dari rencana agungnya Tuhan. Karena ketika engkau intim melekat sama dia, sifat-sifatnya dia itu nempel dalam kehidupan kita. Gak perlu kejar popularitas. Jujur aja gak, jangan kejar urapan. Urapan itu datang kepada orang yang melekat kepada sumbernya. Urapan gak perlu dikejar. Urapan yang akan mengejar kita. Oh benar, itu mahal. Murni, itu mahal. Jadilah penyembah yang jujur. Ketika kau ada di atas panggung, ini sebenarnya keluar dari kehidupanmu yang ada di bawah panggung. Jangan kejar lagi panggung. Di hari-hari terakhir ini banyak orang yang jago bernubuat, jago nyanyi, tapi sebenarnya sedang kehilangan keintiman. Saya gak mau ada seorang pun di tempat ini suatu kali engkau ditolak sama Tuhan cuma karena engkau jago pelayanan, tapi engkau gak jago bangun keintiman. Ada 3 indikator yang sederhana. Kegerakan pujian penyembahan itu berdampak apa enggak? Saya akan tutup ini. Banyak orang berpikir bahwa indikatornya adalah ketika kegerakan pujian penyembahan kita itu berdampak ada lagu-lagu baru yang muncul. Kita bisa bikin album, itu artinya pujian penyembahan kita lagi wah, lagi on the move. Ada orang yang berpikir bahwa kalau pujian penyembahannya itu tuh berdampak ketika Anda menyembah, banyak orang angkat tangan, mereka nangis dilawat Tuhan dan lompat-lompat dan segala macam. Tapi saya temukan bukan itu. Ada 3 indikator yang sederhana. Kalau Anda kepengen mengalami kegerakan pujian penyembahan yang benar, yang murni. Yang pertama, indikator pertama. Yang pertama adalah ini. Sebuah kegerakan pujian penyembahan itu berdampak. Pertama, kalau orang-orang yang melayani tambah mengasihi Tuhan. Simple. Yang kedua, indikator kedua. Orang-orang yang Anda layani tambah mengasihi Tuhan. Karena aroma keharuman penyembahan itu tertular kepada orang-orang yang Anda layani. Penyembahan bukan tentang manipulasi. Penyembahan itu manifestasi. Apa yang ada tampilkan di sini, keharuman yang ada tampilkan di sini, kemurnian yang ada tampilkan di sini akan meradiasi, akan tertular kepada banyak kehidupan. Dan itu gak bisa dibohongi. Yang ketiga, indikator yang ketiga, terjadi pertumbuhan jiwa-jiwa yang sangat signifikan. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti suka menceritakan tentang Tuhan. Ini yang harus ada di rumah Tuhan hari-hari ini. Tambah mengasihi Tuhan, orang-orang yang Anda layani tambah mengasihi Tuhan. Terjadi pertumbuhan jiwa-jiwa yang melesat. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti bersaksi tentang Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita bangkit bersama-sama. Hadiratmu memenuhi. Hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu yang ku nampak hadir. hanya kemuliaan-Mu.